Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Griya Gus Salim 77 Bekasi dan TFM 107. Baik, segera saja saya sapa Ustadz Ahmad Rofi LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat lancar. Alhamdulillahirrahmanirrahim Ustadz ya. Dan sebelum kita membahas mengenai bab sholat bagian kedua Ustadz, sedikitnya ada dua tema yang akan saya pertanyakan kepada antum malam hari ini Ustadz. Yang pertama, kita mulai dari yang paling ringan dulu, tapi jangan-jangan eksesnya bisa melebar gitu Ustadz. Ini mengenai fatwa haram yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah terkait dengan para perokok gitu Ustadz di Indonesia. Tanggapannya bagaimana? Sebetulnya kalau kita kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, maka syariat itu Allah turunkan untuk kemaslahatan manusia. Dan bukan untuk membahayakan manusia. Di dalam syariat bisa kita pastikan bahwa semua apa yang disyari yang mempunyai makna maslahat pasti diperintahkan. Semua yang bermakna madarat dan bahaya dan merugikan mesti dilarang. Ada dalam satu kaidah, asy-syari'u la ya'muru illa bima maslahatuhu khalisatan aw rajihah wa la yanha illa bima madarratuhu khalisatan aw rajihah. Kata para ulama, kaidah ini syariat itu Allah dan Rasulnya itu itu tidak memerintahkan kecuali dalam setiap perintah itu mengandung unsur maslahat dan kebaikan bagi manusia. Dan tidak melarang kecuali memang dalam larangan itu terdapat perkara yang membahayakan dan merugikan manusia. Jadi bisa dipastikan apabila sesuatu itu merugikan, itu sudah dilarang oleh syariat. Itu hukum-hukum yang sangat mendasar. Oleh karena itu, rokok itu ternyata sudah disepakati bahwa dia adalah mengandung bahaya, dan bahayanya tidak sedikit. Bahkan sebetulnya merupakan pendidikan yang tidak baik. Dipampangkan dalam billboard yang besar-besar, merokok mengakibatkan kanker jantung dan seterusnya dan seterusnya, tapi terus di pabrik diproduksi. Betul. Itu pembodohan sebetulnya. Orang diajarkan bahwa itu bahaya, tapi dalam waktu yang sama dijual dan diproduksi. Nah, itu adalah membahayakan. Oleh karena itu sudah dilihat dari iklannya, dia membahayakan. Bahkan di rokoknya sendiri ditulis membahayakan. Oleh karena itu, kalau dia berbahaya, maka hukum asalnya dilarang oleh syariat. Jangan tanya di Quran ada rokok gitu kan, karena rokok baru muncul. Tapi intinya adalah bahwa haramnya rokok adalah sudah disepakati secara syar'i maupun akli. Baik. Kalau pernyataan yang disampaikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid adalah perbuatan merokok mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Antum setuju Ustaz? Betul, karena itu firman Allah. Kata Allah, "Wala tulqu bi aydikum ila tahluka." Iya. Jangan kamu campakkan dirimu ke dalam kebinasaan. Bukankah kanker kebinasaan? Berapa orang yang mungkin seharinya hanya mendapatkan keuangan hanya mungkin 20.000, 30.000, bagaimana mengobati kanker? Kemudian penyakit turunan terhadap janin, terhadap dirinya sendiri, itu berapa kesehatan harganya gitu kan? Tidak ternilai. Nah, ketika itu semua adalah dengan egoisnya dia nikmati, dia bakar uang. Tentu itu adalah menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan. Demikian. Ustaz, yang menjadi ironis kemudian adalah ketika bangsa Indonesia merupakan bangsa penghasil tembakau. Dan nantinya ribuan buruh ini akan menggantungkan hidupnya dari rokok, Ustaz. Ya. Bagaimana kira-kira solusi yang diberikan oleh pemerintah seharusnya? Saya kira kembali kepada setiap kita umat Muhammad SAW. Saya kira semua yang menjadi kuli, yang menjadi petani, itu adalah mayoritas muslimun. Okay. Saya berpesan bahwa wahai saudara-saudaraku, umat Muhammad SAW, mencarilah sumber rizki yang diperbolehkan, yang dihalalkan, yang tidak mengandung unsur madarat bagi dirinya dan orang lain. Dan bagi pemerintah, hendaknya pemerintah merasa bangga jika penghasilan dan income negara serta pembangunan fisik dan semua infrastruktur bangsa dan negara ini dibangun dari perkara yang memang halal dan thayyib. Oleh karena itu, maka tentu pemerintah sudah sepatutnya menjadi pemerintah, berarti bisa mengatasi. Mm-hmm. Kalau tidak, maka mundur saja, gitu kan? Iya. Nah, oleh karena itu mestinya bisa mencarikan apa yang menjadi lapangan kerja pengganti bagi mereka yang nanti mungkin bisa jadi akan menjadi penganggur. Banyak pekerjaan yang halal yang mestinya bisa dibuka untuk mereka dan dipermudah, jangan dipersulit. Mm-hmm. Mungkin banyak orang yang kriminal, yang lain-lain, yang termasuk juga nyuri, nyopet, korupsi, dan seterusnya, itu adalah karena kerannya adalah tidak dibuka dengan transparan. Yeah. Tidak berkhidmat utuh kepada rakyat dan bangsa, sehingga akhirnya mereka adalah merasa terzolimi. Karena merasa terzolimi, sementara perut harus diisi, maka dia bisa jadi matanya jadi gelap. Demikian. Jadi kita jangan sampai pernah takut sedikit pun, karena cacing pun tidak akan pernah mati kelaparan, gitu. Betul. Ya, Seth, ya? Wah, itu akidah yang mantap itu. Ya, tidak. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk di dunia ini, sudah Allah jatah rezeki masing-masing. Kata Rasulullah SAW, "Lan tamuta nafsun hatta yastakmila rizquha wa ajaluha." Tidak akan mati suatu makhluk kalau dia belum habis jatah rezeki dan nyawanya. Iya. Yeah. Kalau kita bicara seputar rezeki, Ustadz, yang sekarang lagi ketiban rezeki adalah jangan-jangan anggota Densus 88 dan keluarganya, gitu, Ustadz. Lagi-lagi mendapatkan proyek tambahan, gitu, tanda kutip, ya, Ustadz, ya. Ini agak sedikit tanda kutip ngeselin, gitu, Ustadz, karena beberapa bulan terakhir ini media, wartawan, dan teman-teman jurnalis sudah mengawal kasus Senturi. Kita menunggu itikad baik dari pemerintah untuk memenjarakan siapa sih sebenarnya bersalah dalam kasus Senturi ini. Tapi tiba-tiba saja drastis blek berubah haluan, dan seluruh media kembali memberitakan mengenai tersangka teroris Dulmatin yang katanya sudah dibunuh oleh Densus 88. Yang menjadi poinnya adalah, Ustadz, ketika terjadi penyerang kepada teroris, pasti ujung-ujungnya menjadi kambing hitam adalah Muslim. Saya sampai menulis di Facebook, di status saya, Islam bukan teroris, ya, just because jidat kita hitam, kemudian punya jenggot, suka bangun tahajud, ya, celananya ngatung, suka bicara tentang tahajud, tentang syariat, gitu, ya, kita bukan teroris, ya, karena itu semua adalah penilaian dari Amerika Serikat dan juga Australia, gitu, saat ya. Nah, bagaimanakah seharusnya kita meng-counter hal tersebut? Sebetulnya teroris ini artinya kan peneror, gitu kan, dalam bahasa Indonesia kan peneror. Yeah. Orang yang melakukan teror terhadap pihak lain maka disebut teroris, itu kan bahasa Inggris. Yeah. Kalau bahasa Indonesia kan peneror, pengancam, gitu kan. Nah, kalau kita lihat memang Senturi berbulan-bulan, gitu, tidak. Sampai saat ini belum diketok palunya, misalnya siapa nih yang harus dipidanakan, dipegang lehernya, gitu kan. Itu kan kalau dalam syariat, kalau seandainya orang itu termasuk mengambil harta tapi tidak membunuh, harusnya koruptor-koruptor itu menurut syariat Islam adalah dipotong tangan kanannya sambil dipotong kaki kirinya. Iya. Silang, bersilang gitu. Potong. Jadi, tangan kanan, kanan sampai pergelangan, dan kemudian kiri dipotong. Kaki kirinya. Kalau masih juga nyuri dan koruptor, korupsi, potong lagi sebelah kiri dan sebelah kanan. Itu hukuman syariat. Iya, hudud gitu, saat ya. Iya, itu tidak boleh ditawar, itu hukum Allah, gitu. Siapa saja yang terbukti korupsi dan itu adalah merusak dan mengancam harta orang dengan cara yang haram, harusnya dipotong seperti itu. Kalau membuat orang tidak aman, tidak damai, kemudian hidupnya terancam dan seterusnya, dia harusnya diusir, diusir daripada wilayah dan kawasannya. Nah, ini belum tuntas ini. Yeah. Harusnya dihukum nih. Tiba-tiba bonus rezeki nomplok datang, dor, gitu kan. Nah, padahal mungkin rentetannya adalah bos mau datang nih, gitu. Bos mau datang sehingga harus di clean, ya, tidak, bersihkan sehingga jangan sampai ada kesan siapa yang wani, tuh contohnya sudah mampus, mau mampus nyusul, tak gitu. Patah ini sekalian, nah, gitu ya, gitu, habisin sekalian. Nah, rekan dakta dimanapun Anda berada, ini adalah jangan-jangan bagian dari grand design, gitu kan. Kita kaum muslimin hendaknya tetap tenang dan tegar bahwa Islam itu ajaran damai. Namanya juga Islam, aslama Islamu Islaman, silm artinya damai. Nah, oleh karena itu mengajarkan kedamaian terbukti dalam sejarah. Sejak zaman Muhammad Rasulullah SAW sampai berjalannya Islam, Islam adalah ajaran yang damai. Oleh karena itu kalau mungkin saya boleh berbicara terhadap apa, katakanlah mereka yang berwenang ya lewat corong ini adalah jangan sengaja ataupun serampangan menghabisi nyawa seorang mukmin. Iya. Seorang mukmin, seorang muslim yang dia sholat, yang mungkin dia tahajud dan seterusnya itu harganya lebih mahal daripada dunia serta seisinya ini. Tidak ada tandingannya. Kalau mungkin mungkin ya orang yang dapat berhasil menembak itu mendapatkan bonus, naik pangkat dan seterusnya, tidak bisa dibandingkan dengan hukuman yang akan Allah besok ganti. Ada kisos hari kiamat. Nah, oleh karena itu, apalagi dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "May yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam." Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, itu kan dengan sengaja tuh. Iya. Itu ancamannya adalah neraka jahanam. Oleh karena itu, untuk kepentingan siapa membunuh mukmin itu, muslim betul itu. Ini bukan urusan kecil gitu. Urusannya akhirat, kecuali kalau tidak beriman dan hari akhir ya. Nah, oleh karena itu saya bertanya, untuk kepentingan siapa? Sampai dengan bangsa sendiri, saudara sendiri, muslim itu adalah, kalau masih ada cara lain, mestinya adalah dengan cara yang lebih bijak, yang mendidik gitu kan. Dan apalagi kalau memang gemak terorisme itu adalah yang mengesankannya tadi Amerika dan Australia. Itu berarti kan bukan muslim secara umum ya, walaupun di sana ada saudara-saudara kita. Tapi intinya adalah gemanya bukan muslim, kafir. Mereka telah menghabisi Irak, mereka telah menghabisi saudara-saudara di mungkin di Pakistan, di Afghanistan, di berbagai negeri, di Chechnya, di Bosnia dan segala macam. Itu siapa itu? Siapa itu? Kenapa mereka tidak dihujat? Sementara kasusnya kecil dan Indonesia mungkin lalu kemudian dihabisi sudah 9 orang dalam berapa bulan ini. Nah, itu adalah untuk mungkin yang berkuasa. Untuk rakyat kaum muslimin, saya mungkin berpesan dua saja. Pertama adalah jangan hukumi general. Iya. Kalau ada orang yang jidatnya hitam tadi dikatakan, kalau ada orang yang celananya ngatung, isbal gitu ya, ya dan seterusnya, ada tanda-tanda bahwa dia muslim. Iya. Dia berarti lebih baik daripada pelacur. Lebih baik daripada tukang judi, lebih baik daripada orang yang ribah dalam kesehariannya. Dia adalah terpuji gitu kan dalam zahirnya. Atau kalau hati kan kita enggak menghukumi hati gitu. Betul. Kan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jadi apabila orang yang misalnya wanitanya bercadar, tidak boleh dihukum. Kalau begitu teroris. Cadar teroris, jenggot teroris. Itu adalah konyol, itu adalah kebodohan. Menunjukkan bahwa dia intelektualnya, pengetahuannya adalah dangkal. Karena orang yang berpikir ilmiah adalah jika dia mengetahui dasar dan landasannya secara pasti, baru dia bersikap. Kalau tidak, maka tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah jangan sampai kita dipermainkan oleh orang kafir. Saudara sesama saudara kaum muslimin saling bertengkar, saling membunuh. Betul. Perang saudara, padahal yang tertawa ada orang-orang kafir. Hati-hati saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, bahwa muslim adalah saudara kita. Al-muslimu akhul muslim. Tidak boleh kita menganggap halal darahnya. Sungguh muslim itu adalah darahnya haram, hartanya haram, harga dirinya juga adalah haram. Demikian. Saya pribadi walaupun tidak punya jenggot gitu saat lumayan apa mendidih gitu, telinganya panas mendengar ketika pemberitaan televisi yang memutarbalikkan dan melakukan propaganda terhadap kaum muslim pada umumnya gitu ya saat ya. Nah, yang menjadi kemudian pertanyaannya adalah kalau Amerika saja bisa menangkap Hambali dan juga Umar Al-Faruq tanpa harus menewaskan mereka, kenapa kalau di Indonesia gitu saat ya, ini Dash 88 pasti ujung-ujungnya membunuh dan mematikan para tersangka tersebut gitu. Saat sedikitnya kalau tidak salah ada sekitar 7 atau 8 tersangka teroris, yang 9 bahkan saat yang dianggap berperan langsung dan tidak langsung telah terbunuh begitu saat. Apakah memang ini sengaja dilakukan agar drama tanda kutip ini tidak terbongkar begitu saat? Sebetulnya mungkin bagi saya adalah praktis saja. Bahwa orang yang menindak dengan reaksioner seperti itu menunjukkan bahwa masih belum atau belum mempunyai kemampuannya, masih kurang. Oke. Karena kalau orang yang pinter, katakanlah Amerika itu pinter dalam hal ini, dia adalah bisa, airnya jernih, ikannya kena gitu kan. Kata orang Sunda adalah herang caina benang laukna gitu kan. Jadi airnya bening lalu ikannya tertangkap. Iya. Nah, kalau yang penting ceprot gitu saja gitu kan, kena nggak kena kan, mungkin yang terbunuhnya 2 orang tapi kan tembakannya kan habis 15 atau 20 tuh, berarti kan sama kayak tadi misalnya airnya keruh, asal jebrot, kenanya, mm-hmm. lalu akhirnya kena. Jadi menurut saya adalah tingkatkanlah pengetahuan, profesionalisme, dan yang paling penting adalah motivasi. Yeah. Mungkin yang menembaknya adalah muslim, mm-hmm. maka dia bertanggung jawab atas nyawanya, mm-hmm. yang terbunuh, atas istrinya, atas anaknya, atas ibu bapaknya, atas sukunya. Yeah. Dan itu adalah manusia. Dan yang lebih penting adalah bahwa dia membunuh atas apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan berhadapan dengan Allah pada hari kiamat. Tidak ada apa-apanya, tidak bisa dimaafkan kalau keluarganya tidak bisa maafkan. Mm-hmm. Oleh karena itu tidak ada gunanya harta yang didapat kalau seandainya bahwa itu adalah membawa malapetaka di dunia dan akhirat. Demikian. Oke, salah satu yang menjadi kami hitam adalah kata jihad, ya Seth, ya. Ya. Dulu sekali kata jihad ini sangat menakutkan bagi kaum kufar, Seth. Kalau mereka mendengar kata jihad sudah merinding bulu kuduknya, katanya gitu, Seth, ya. Mm-hmm. Tapi sekarang adalah di zaman modern ini justru orang Islam sendiri takut sama kata jihad, Seth. Mm-hmm. Tanggapannya bagaimana? Ya, kalau kaum muslimin terkena juga oleh mm-hmm. gosipnya orang kafir bahwa jihad mengerikan, lalu mereka lari dari jihad, itu justru yang membuat Islam menjadi hina. Oke. Okay. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadhtum adnabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihada, sallatallahu 'alaikum dhullan la yanzi'uhu 'ankum hatta tarji'u ila dinikum." Kalau kalian sudah riba, kalian sudah menuruti dunia, kalian sudah merasa puas dengan dunia, kalian meninggalkan jihad fi sabilillah, Allah akan kuasakan kalian, rundung kalian dengan kehinaan. Allah tidak akan angkat kehinaan itu kecuali kalian jika kembali kepada al-Islam. Jadi, meninggalkan jihad berarti kehinaan bagi kaum muslimin. Mm-hmm. Oleh karena itu, kaum muslimin menjadi hina, tidak diperhitungkan oleh orang kafir, karena memang mereka kena ghost, yeah. dari orang-orang kafir bahwa jihad-jihad itu serem dan seterusnya, lalu mereka imannya adalah kropos, rontok, akhirnya kena gosipnya orang kafir bahwa jihad itu adalah serem dan seterusnya. Padahal sebetulnya yang membuat kaum muslim menjadi korban adalah mereka, orang-orang kafir sendiri. Mm-hmm. Demikian. Radio Dakta 107 FM. Rekan Dakta, dimanapun Anda berada, mari kita mulai. Tadi saya belum awali, ya. Jadi saya awali terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa walah wa ba'du. Rekan Dakta sekalian, kita akan masuki masalah sholat yang kedua, ya. Dan tentang masalah ini saya lebih suka untuk mengajak rekan Dakta mendengarkan hadis-hadis berkenaan dengan sholat ini. Lalu setelah kita mendengarkan beberapa hadis itu, baru kita ambil satu persepsi bahwa sholat kita itu seperti apa sesungguhnya menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan yang lalu saya sudah jelaskan beberapa perkara, beberapa hadis juga, dan mudah-mudahan masih ada beberapa perkara yang diingat oleh kita sekalian. Antara lain misalnya adalah bahwa tentang masalah bahwa sholat itu terdiri daripada takbir, kemudian ruku yang benar, tuma'nina, tasyahud, sujud, kemudian salam, dan ini adalah dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana Rasulullah SAW sholat. Dalam hadis berikutnya kita bahas tentang cara mengangkat kedua tangan dan kapan saja, termasuk itidal, dan itu adalah dijelaskan oleh hadis Abdullah bin Umar. Dan berikutnya adalah tentang sujud, bahwa sujud itu adalah harus terdiri dari 7 anggota badan, dan bagaimana menggerakkan kedua tangan bahkan sampai dengan terlihat putih daripada bulu ketiaknya. Nah, ini adalah termasuk hal yang harus kita ketahui. Dan karena itu pada malam hari ini saya akan tambahkan kembali berkenaan dengan masalah sholat ini. Antara lain adalah apa yang diriwayatkan oleh para ulama ahli hadis, antara lain adalah Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, dan lain-lain, yaitu hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW itu adalah, kata beliau, iza kumta ilas salah, apabila engkau bangun untuk sholat, fa'asbighil wudu'a, maka sempurnakanlah wudu kalian atau wudumu. Summastaqbil al-qiblata fakabbir, kemudian menghadaplah kamu ke arah kiblat, fakabbir, kemudian bertakbillah. Summaqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah olehmu yang mudah daripada Al-Qur'an yang kamu miliki. Summarka', kemudian ruku'lah kamu, hatta tatma'inna raki'an, sehingga berada dalam keadaan tuma'ninah. Kemudian summarfa' hatta ta'tadila qa'iman, kemudian bangkitlah engkau daripada ruku' tadi, sehingga ini disebut dengan i'tidal, lurus setelah apa namanya ruku', itu dalam keadaan 90 derajat, lalu berikutnya adalah berdiri dengan lurus. Summasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah engkau sampai dengan sujudmu itu berada dalam keadaan tuma'ninah. Summarfa' hatta tatma'inna jalisan, kemudian bangunlah engkau daripada sujud, dan ini yang dimaksud dengan duduk antara dua sujud, dan itu pun harus ditunaikan dalam keadaan tuma'ninah. Summasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah engkau sampai dengan engkau berada dalam keadaan sujud tuma'ninah. Summa fa'al zalika fi sholatika kulliha, kata Rasul, lakukan seperti itu di dalam seluruh gerakan sholatmu. Ini adalah diriwayatkan oleh banyak para ulama, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, sampai kepada Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Turmudzi, dan seterusnya. Semuanya adalah meriwayatkan hadis ini. Oleh karena itu, kalau sekilas tadi kita dengar, rekan dokta, dimanapun Anda berada, bahwa sholat itu harus wudunya benar-benar, kemudian harus ada menghadap kiblat, kemudian bertakbir, kemudian membaca yang mudah dari Al-Quran, ruku, kemudian i'tidal, sujud, kemudian duduk antara dua sujud, kemudian tuma'ninah. Tuma'ninah itu maksudnya adalah bahwa kita terdiam dalam gerakan itu sebatas bacaan yang minimal harus kita baca dalam gerakan itu. Misalnya sujud. Sujud itu adalah kita membaca minimal subhana rabbiyal a'la misalnya. Nah, pada saat kita membaca subhana rabbiyal a'la itu, kita adalah tidak bergerak, diam. Setelah kita selesai membaca itu, tuntas, baru kita bangun. Nah, itu namanya adalah tumaninah. Jadi, tidak boleh gerakan belum tuntas, lalu kita sudah bergerak ke gerakan lain. Itu adalah namanya tidak tumaninah. Dan karena itu, maka itu adalah tidak boleh dilakukan. Dan ada dalam hadis bahwa seperti itu adalah pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW, di mana orang itu terkenal hadisnya itu dengan hadis yang sholatnya jelek, gitu. Al-musi'u sholatahu. Nah, itu adalah diriwayatkan oleh para ulama juga, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, dan lain-lain, adalah anna rajulan, bahwa seseorang dakhala al-masjidah, masuk ke dalam masjid, yusalli sholat. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nahiyatil masjid, sedang Rasul di dalam sudut salah satu sudut masjid. Faja'a fasallama alaihi, lalu kemudian datanglah kepada Rasul dan mengucapkan salam. Faqala lahu wa alaikas salam. Kata beliau, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Karena orang itu adalah kata Rasul, kembali kamu salat, ulangi salatmu. Kamu belum salat tadi enggak sah gitu. Oleh karena itu orang ini kembali lagi salat. Summa salam, ketika salam kemudian mengatakan pada Rasul, assalamualaikum, kata Rasul, waalaikumsalam. Kemudian kata Rasul salam, irji' fasalli fa innaka lam tusalli, kembalilah kamu salat, ulangi, karena kamu belum salat. Faqala bisalisah, sampai dengan 3 kali orang itu kemudian mengatakan, 3 kali diulang-ulangnya, lalu yang ketiga itu orang ini mengatakan, fa'allimni ya Rasul, aku tidak bisa salat kecuali yang apa yang aku lakukan ini. Qala, kata Rasul, idza qumta ila shalah, jika kamu kemudian bangun untuk salat, maka lakukan, dan seterusnya seperti tadi hadisnya sudah saya bacakan. Jadi ini adalah hadis yang menjelaskan bahwa orang ini adalah tidak bisa salat dengan baik, sehingga Rasul menegurnya sampai diulangnya 3 kali. Salat diulang lagi, menunjukkan bahwa sholat itu apabila dia tidak tumaninah, maka dia tidak termasuk sah Nah, oleh karena itu, ini adalah yang harus kita ketahui berikutnya. Di dalam masalah yang lain misalnya, bahwa termasuk apa yang harus kita ketahui adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yaitu berasal dari hadis Abu Humaid As-Sa'idi, bahwa kata beliau, ra'aitu Rasulullah SAW, apabila aku melihat Rasulullah SAW, idza kabbara, jika Rasul bertakbir, ja'ala yadaihi hadzu wa mankibaihi. Apabila Rasul bertakbir itu adalah menjadikan tangannya hadwa sejajar mangkibaihi bahu. Begitu, sejajar dengan bahunya. Terkadang kaum muslimin dalam masalah ini ada yang takbir, kemudian telinganya ketutup atau lebih tinggi daripada telinga, atau lebih tinggi daripada kepala bahkan, kesemangatan ya. Padahal tuntunannya adalah sederhana sekali, yaitu sederajat setinggi sejajar dengan kedua bahu. Wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi, apabila ruku maka beliau jadikan kedua tangannya menancap mantap memegang lutut, bukan di bawah lutut, bukan di atas lutut, tapi pada lutut. Tsumma hasara dhahrahu, kemudian meluruskan posisi punggungnya. Wa idza rafa'a ra'sahu, jika bangun daripada ruku, daripada sujud dan ruku tadi itu, istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Ini perlu diperhatikan. Sehingga lurus tulang-tulang belakangnya itu menjadi kembali ke tempat semula, lurus seperti orang berdiri normal. Fa idza sajada, dan apabila dia sujud, maka kata Rasul, dikatakan di sini fa idza sajada, jika dia sujud, wada'a yadayhi, meletakkan kedua tangannya, ghairu muftarishin wala qabidihima, jadi tidak menyengkram gitu, tidak apa namanya merenggang sekali, tapi juga wala qabidihima, tidak juga menggenggam, yakni rapat. Jadi antara renggang, merenggangkan saja, tidak terlalu membuka jarinya tapi juga tidak merapat dengan jari yang lain. Jadi pertengahan saja. Rekan dokter mungkin bisa didemonstrasikan sendiri di rumah ya. Jadi tangan itu tidak merapat jari-jarinya, tapi juga tidak terlalu merenggang sekali. Wastaqbala bi alfari atau bi atrafi asabi'i rijlaihi qiblah. Lalu kemudian ujung-ujung jari dari kedua kakinya menghadap ke arah kiblat. Ini adalah posisi sujud. Wa idza jalasa fir rak'atain, apabila duduk dalam dua rakaat, jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna. Pada rakaat kedua, rekan dakta dimanapun Anda berada, adalah memposisikan kaki itu adalah dia duduk di atas kaki kiri. Wana sobal yumna, dan kemudian menegakkan sebelah kanan. Jadi kalau kiri, dihamparkan telapak kakinya, lalu kita duduki, lalu kaki sebelah kanan berdiri, jari-jarinya menghadap ke arah kiblat. Wa idza jalasa fi raqatil akhirah, jika duduk dalam rakaat yang terakhir, qaddama rijlahul yusra wana sobal ukhra, kemudian mengedepankan, memajukan kaki kirinya, dan meninggikan ataupun meluruskan posisi kaki yang kanan. Jadi kaki yang kanan sama dengan posisi tadi, tetapi hanya saja bedanya adalah dalam tasyahud akhir ini adalah kakinya dimasukkan sampai dengan menembus posisi betis yang ada di sebelah kanan, dan itu adalah waqa'ada ala maq'adatihi, dan dia duduk di atas tanahnya. Jadi ini adalah kemudian disebut dengan, tadi yang pertama adalah iftirash, dan yang kedua adalah disebut dengan duduk at-tawarruk. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, ini ada beberapa hadis, dan karena itu hadis yang satu dan hadis yang lain saling melengkapi. Terkadang hadis yang satu kurang, dilengkapilah dengan riwayat yang lain, lalu akan menjadi sangat lengkap bagi kita sekalian. Saya ingin memulai dengan pembahasan masalah secara praktis. Silahkan ikuti dan catat bahwa sholat itu adalah melalui beberapa langkah berikut. Saya tidak ingin tinjau dari sisi fikih, karena kalau dari sisi fikih itu akan mungkin satu sama lain saling berpendapat ya, berbeda pendapat. Tapi saya kemukakan dari hadis Rasul, sehingga kita semua akan bersatu di atas berpegang teguh pada sunnah Rasul. Perhatikan rekan dakta, hadis-hadis Rasul ini adalah harus didahulukan daripada pendapat orang. Nah, oleh karena itu maka mari perhatikan hadis-hadis Rasul tentang perkara ini. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, adalah berikutnya tentang masalah ini, misalnya masalah menghadap kiblat. Tadi dalam hadis Abu Hurairah sudah saya bacakan barusan, adalah bahwa dikatakan di sana, apabila kata beliau, "Idza qumta ila shalat," jika kamu bangun dari salat untuk salat, "fasbighil wudhu'a tsumma istaqbil al-qiblah," maka menghadaplah kamu ke kiblat. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, menghadap kiblat ini adalah menunjukkan bahwa dia adalah wajib. Tidak boleh ada orang yang bisa menghadap kiblat, mengetahui kiblat, kemudian dia tidak menghadap kiblat. Karena perintah Allah-nya di dalam surat Al-Baqarah ayat 115, kata Allah SWT, "Fa'aynama tuwallu fasamma wajhullah," maka dimanapun kalian berada, hendaknya kalian mengarahkan kepada apa yang Allah sudah arahkan, yaitu wajah Allah SWT, dan itu adalah berada di arah kiblat. Berikutnya adalah Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 144, kata Allah, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' walanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Jadi kata Allah, "Wawalli, palingkanlah wajhaka wajahmu syatra arah al-masjidil haram." Di sini ada dua keadaan, rekan-rekan. Bagi kita misalnya yang mungkin saja Allah izinkan ke Mekah, lalu Ka'bah berada persis di hadapan muka kita, di hadapan kedua mata kita, maka itu adalah wajib hukumnya untuk mengarahkan pandangan kita dan tubuh kita adalah ke arah Ka'bah. Tapi kalau mereka mungkin yang tidak melihat Ka'bah, atau mungkin di luar Masjidil Haram, atau sampai dengan ke arah kita dari Indonesia, maka yang dituntut adalah arahnya, arah kiblatnya. Dan arah kiblat di Indonesia adalah berbeda-beda, ada rumusnya ya, bagi mereka yang punya kompas, ada yang 7, ada yang 9, dan seterusnya. Tapi intinya adalah bahwa biasanya di Indonesia itu adalah barat ke arah mencong, ke arah kanan sedikit, kira-kira 5 derajat begitu. Oleh karena itu adalah ukuran. Walaupun ini tidak jadi ukuran, karena ukurannya adalah derajat. Walaupun demikian, orang-orang Jawa yang dibawa oleh orang Belanda ke Suriname, itu di sana ada orang yang taunya menghadap ke barat saja gitu kan. Padahal di Belanda belum tentu kiblat itu menghadap ke barat. Nah, itu adalah juga tidak demikian. Oleh karena itu, jadi maksudnya kita apabila pergi kemana-mana, tanya, "Mas, kiblatnya mana?" gitu. Kalau di hotel, kalau di bangunan, mungkin kalau bangunannya punya orang kafir nggak akan diberi tanda kiblat ya. Tapi kalau di bangunan-bangunan yang tentu di sana ada muslimun, maka akan ditunjukkan nih kiblatnya ke sini. Nah, kemudian itu adalah apabila kita sudah tahu, maka wajib untuk beristihad agar kita menghadap ke arah kiblat. Tapi ada keadaan tertentu, rekan-rekan, misalnya dalam keadaan tidak aman, perang misalnya, itu namanya sholatul khauf. Atau dalam keadaan berkendaraan, kita misalnya safar ya, kemudian safarnya sangat jauh dan kemudian tidak memungkinkan untuk turun, apakah lewat pesawat, apakah lewat kapal laut, ataukah lewat kendaraan apa saja, maka ketahui bahwa hukum asalnya sholat itu tidak boleh di atas kendaraan. Sholat wajib ya. Kalau sholat sunnah boleh, ada contohnya sholat di atas kendaraan. Tetapi kalau sholat wajib, hendaknya jika dia turun dari kendaraan itu. Nah, apabila dia turun, maka baru sholat wajib. Tetapi kalau mungkin waktunya hampir habis, tidak memungkinkan dia untuk sholat jika sampai dengan turun terlebih dahulu, maka dia sholat setahu arahnya. Usahakan menghadap kiblat ketika awal dia berangkat, awal sholat, lalu berikutnya mungkin kendaraan akan bergerak ke sana kemari, maka itu adalah termasuk tidak mengapa. Awalnya kita sudah menghadap ke arah kiblat. Jadi berusaha dulu, baru kemudian kita utamakan. Tetapi kalau kita sudah tidak bisa, misalnya karena keadaan tidak menentu, seperti tadi peperangan, atau mungkin dalam keadaan yang lain, seperti misalnya dalam keadaan berkendaraan tadi tidak bisa terkendali, maka itu adalah hendaknya di awal menghadap kiblat usahakan, dan berikutnya adalah istihad semampu yang dia miliki. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, menghadap kiblat ini adalah penting, dan ini adalah menjelang masuknya kita kepada rincian tentang masalah as-salah. Nah, rekan-rekan, menghadap kiblat adalah perkara yang tidak boleh disepelekan, dan setiap kita harus benar. Terkadang masjid atau rumah itu adalah tidak sama sekali ataupun sedikit bergeser dan kurang perhatian terhadap masalah arah kiblatnya, padahal itu adalah menentukan sah. Kalau dari Indonesia miring sedikit ke kanan atau ke kiri saja, itu bisa akan membuat kita berarah bukan ke Masjidil Haram, tapi ya, mungkin ke Jeddah atau ke Madinah. Baik. Demikian. Jadi hati-hati, perhatikan tentang menghadap kiblat, karena itu adalah menentukan sah dan tidaknya kita. Demikian. Kita kembali mendengarkan dan melanjutkan tausiah bersama dengan Ustaz Ahmad Rofi LC. Silakan Ustaz. Ya, rekan dokter, sedikit kita tambahkan. Walaupun biasanya kita sudah mulai masuk sesi tanya jawab, tapi karena memang agak padat nih tentang masalah sholat ya, mungkin bersabar dan kemudian setiap kita mengkoreksi tentang gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan sholat. Karena kita semua sama-sama tahu bahwa sholat itu dua ya. Satu adalah gerakan, yang kedua adalah ucapan. Nah, gerakannya harus benar, juga ucapannya harus benar. Nah, tadi saya selalu sampaikan rekan-rekan tentang bagaimana kita harus menghadap ke kiblat. Berikutnya adalah tentu adalah kita berpindah kepada yang kedua, yaitu berdiri. Tentu setiap kita hukum asalnya dari sholat itu harus kita ketahui bahwa setelah tahu arah kiblat langsung kita berdiri untuk sholat begitu. Apakah sholat ini dilakukan berdiri karena memang sendiri atau karena kita berjamaah dengan orang lain? Tentu tentang masalah azan dan qomat nanti saya akan bahas di sholat berjamaah. Tetapi sekarang adalah di teknis langsung praktis tentang masalah sholat. Di dalam Al-Quran, rekan-rekan dimanapun Anda berada, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman berkenaan dengan masalah berdiri di dalam salat. Allah berfirman, "Hafizu 'alas salawati was-salatil wusta." Peliharalah oleh kalian salat-salat dan salat al-wusta, yang dimaksud adalah salat al-asr, "wa qumu lillahi qanitin," dan berdirilah kalian terhadap Allah dalam keadaan qanit, dalam keadaan istiqamah, dalam keadaan tunduk dan patuh serta takut kepada Allah SWT. Kemudian ada kata-kata fa'in khiftum farijalan aw rukbanan. Tapi kalau kalian dalam keadaan takut, maksudnya sholat khauf, dalam keadaan perang, dalam keadaan tidak aman, maka farijalan aw rukbanan, mungkin bisa rijal, yakni maksudnya berjalan, rukbanan maksudnya bisa juga dalam kendaraan. Nah, fa'idha amintum fadzkurullaha kama'allamakum malam takunu ta'lamun. Maka jika sudah suasana dalam keadaan aman, maka ingatlah Allah tentu dengan sebanyak-banyaknya sebagaimana yang Allah telah ajarkan kepada kalian. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, jelas dari ayat ini adalah hukum asal adalah waqumu, bangunlah. Bangunlah kalian, berdiri. Qoma yaqumu qiyaman qumu. Qum. Satu, qumu banyak. Jadi sholat itu adalah berdiri. Ditambah adalah terdapat dalam hadis. Hadis ini adalah masyhur, diriwayatkan oleh para ulama, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidzi dan seterusnya banyak, yang dimana Imran Ibn Husain, salah seorang tentu sahabi yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan bahwa kanat bi bawasir, wah aku dulu terjangkit penyakit wasir. Fasal tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku bertanya kepada Rasulullah, faqala, maksudnya bertanya ini gimana nih, wasir kan sakit begitu, bagaimana sholat yang boleh untuk orang sakit ini. Faqala Rasulullah SAW kemudian menjawab, shalli qa'iman, sholatlah kamu dalam keadaan berdiri. Ini hukum yang pertama, sholatlah kamu dalam keadaan berdiri. Fa'in lam tastati', kalau kamu tidak mampu berdiri, maksudnya faqa'idan, maka sholatlah kamu dalam keadaan duduk. Fa'in lam tastati', fa'ala jambin, jika kamu juga tidak mampu untuk sholat dalam keadaan duduk, maka sholat dalam keadaan berbaring. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, ini adalah tentang bagaimana keringanan, di mana Allah Subhanahu wa taala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Begitu mudahnya Islam itu. Artinya ketika kita mendapatkan satu kesulitan, kaidahnya adalah harus berdiri. Tetapi kalau orang itu tidak mampu berdiri, tidak kuasa berdiri, maka berikutnya Allah berikan kemudahan bagi dia. Sholat semampumu. Dari mulai setelah berdiri tidak bisa, maka duduk. Duduk tidak bisa, maka dengan berbaring. Berbaring dengan tidak bisa, maka mungkin dengan cara memberi isyarat. Apabila itu juga sudah tidak, maka orang itu sudah meninggal. Jangan-jangan kita harus sholati dia. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, di dalam riwayat Imam Nasa'i itu terdapat tambahan, dan ini juga tetap disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Kata beliau, fa'in lam tastati famustalqiyan. Kalau kamu tidak bisa juga, maka tidur, maka sholatlah dalam keadaan terlentang. Artinya terkujur begitu ya, dalam keadaan terkujur. Nah, oleh karena itu ini adalah keringanan. Begitu kita tidak bisa yang ideal, maka kita sholat sesuai dengan apa yang kita mampu. Bagaimana mampunya? Duduk, ya duduk. Duduk sudah tidak mampu, ya berbaring. Atau tadi, ya sambil terlentang itu. Nah, itu adalah solusi yang diberikan oleh sunnah kepada kita sekalian untuk memberikan dalil bahwa sesungguhnya kita itu adalah diberikan kemampuan dan kemudahan. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan tentang masalah ini bahwa la yantaqil al-marid ilal qu'ud. Tidak boleh ada orang sakit langsung kemudian mentang-mentang dia sakit langsung dia duduk kalau salat. Illa ba'da adamil qudrati 'alal qiyam. Kalau ternyata orang sakit itu sudah tidak mampu lagi untuk berdiri, barulah dia kemudian menggunakan duduk. Nah, oleh karena itu ini adalah harus diperhatikan. Jadi urutan-urutan tadi itu jika dia dianggap kurang mampu, tapi kalau masih mampu berarti harus dalam keadaan berdiri. Nah, ini adalah harus kita perhatikan. Berdiri di sini adalah tentu dada kita harus lurus mengarah kiblat. Bukan saja mukanya, tapi adalah dadanya. Terkadang rekan-rekan dimanapun Anda berada, dan ini harus dikoreksi, ada orang, ada di antara kita kaum muslimin yang apabila berdiri mukanya kemana, dadanya kemana, ya, yeah. Miring begitu, miring ke kanan atau miring ke kiri gitu. Betul kan? Betul. Nyerong. Dan itu adalah mestinya dibetulkan, maaf gitu kan. Cuman masalahnya orang timur ini sangat sensitif ya. Kalau dipegang sedikit tidak mau dia, mungkin bisa jadi marah. Nah, oleh karena itu daripada diluruskan oleh orang lain marah, maka sekarang mungkin sama istri begitu kan, periksa coba kita kalau berdiri lurus nggak menghadap kiblat gitu kan. Kalau kurang sama istri dipegang, mas kurang ke kanan, kurang ke kiri gitu. Sehingga begitu praktek di masjid kita sholatnya dalam keadaan benar menghadap ke arah kiblat. Nah, rekan-rekan, itu adalah tentang masalah yang kedua, yaitu menghadap kiblat dan kemudian berdiri. Jangan duduk kalau kita memang masih mampu untuk berdiri. Kita kalau mau kerja, mau cari ma'isyah, mau cari dunia, dipaksa-paksakan itu. Nah, untuk supaya mendapatkan dunia. Kita untuk mendapatkan akhirat, untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada mujahadah. Dan ini adalah diperlukan oleh kita latihan bagaimana kita bisa mengendalikan diri sehingga tidak manja. Berikutnya ada kanata adalah mungkin terakhir untuk malam ini, yaitu berkenaan masalah an-niyah. Ya, masalah niat. Tentu masalah niat ini adalah sudah bisa kita ketahui bahwa tentang masalah niat itu adalah masalah yang sangat-sangat penting, sebab tanpa niat kita tidak akan ternilai ibadah kita. Kata Rasulullah SAW, innamal amalu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi kalau kata Rasul, sesungguhnya amal itu adalah dengan niat. Dan orang akan mendapatkan sesuatu dari apa yang dia niatkan. Oleh karena itu, maka kita apabila mau sholat, hendaknya niatkan betul. Dan niat ini adalah maksudnya qasdul qalbi, yaitu yang ada adalah dalam hati. Perhatikan perkataan Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi mengatakan pada kita di dalam kitab beliau bernama Raudhatut Thalibin, kata beliau, wan niyatu hiyal qasdu. Niat adalah al-qasdu, ini ada satu kesengajaan maksud di dalam hati. Wa yuhdir al-musalli fi dhihnihi dzatash shalat, kata beliau, hendaknya seorang yang sholat itu menghadirkan konsentrasi pemikirannya bahwa dia sekarang berada dalam keadaan sholat. Wa ma yajibu ta'arrud lahu, dan apa saja yang harus dia konsekuen daripada niat tersebut. Jadi harus terbentuk benak dalam kita, dalam pikiran kita bahwa kita akan sholat. Sediakan waktu, kemudian berikutnya adalah konsentrasi, pandangan kita harus mengarah kemana, gerakan kita harus seperti apa, pakaian harus seperti apa, kemudian apakah kita munfarid atau berjamaah, konsentrasi yang betul, lalu niatkan, sengajakan bahwa kita akan sholat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentu di antara gambarannya, kata beliau, wa min sifatiha, di antara gambaran tentang sholat itu, niat itu adalah katuhriya wal fardiya wa ghairiha, misalnya bahwa dia adalah niat yang mana gitu kan, apakah fardu ataukah sunnah gitu. Summa yaqsid bihadhil ulum qasdan muqarinan li awwalit takbir, dan niat ini adalah berikutnya berbarengan, namanya muqarinan. Muqarinan itu adalah maksudnya berbarengan dengan niat ketika dia takbir. Jadi perhatikan, yang disebut dengan niat itu adalah seperti itu ya, tidak dilafalkan. Perhatikan misalnya apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ar-Rafi'i. Kata beliau, qala al-jumhur, al-jumhur mengatakan, jumhur maksudnya jumhur dari kalangan mazhab Syafi'i. Kata beliau, lam yurid asy-Syafi'i radhiyallahu anhu i'tibar at-talaffuz bin niyyah. Perhatikan di sini, lam yurid asy-Syafi'i radhiyallahu anhu i'tibar at-talaffuz bin niyyah. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, berarti ini imam ya, bukan mazhab. Kalau mazhab tidak dikatakan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ini maksud Allah meridhoinya, maksudnya meridhoi Imam Syafi'i. Ini doa. Kata beliau, Imam Syafi'i mengatakan bahwa yang dimaksud dengan itu bukan talaffuz. Lam yurid. Nih, kita kadang mengikut mazhab Syafi'i tetapi kita kurang memahami. Kata beliau, Al-Imam Ar-Rafi'i di dalam Syarhil Wajiz, kata beliau bahwa jumhur mazhab Syafi'i mengatakan bahwa Imam Syafi'i tidak bermaksud bahwa niat itu harus dilafazkan. Wa innamal murad, dan yang dimaksud harus dilafazkan itu adalah at-takbir. Wa inna sholata bihi tan'aqid, karena dengan itu, dengan bihi, perhatikan bihi, hi ini kembali kepada at-takbir. Kalau kembali kepada niat maka biha. Dan ini sangat jelas bahwa yang dimaksud dengan itu adalah bahwa dia melafadzkan itu, yang dilafadzkan itu bukan niatnya tapi takbirnya. Fa inna salata, sungguhnya salat, bihi dengan takbir itu tan'aqid. Wa fil haji yasiru muhriman min ghairi lafdzin, kata beliau, di dalam haji seseorang bisa statusnya menjadi muhrim, dia tanpa harus melafadzkan, min ghairi, dengan tanpa lafzin melafadzkan. Subhanallah, ini adalah bagi orang Indonesia yang memang selalu merujuk kepada mazhab Syafi'i, saya bawakan bahwa ini adalah tidak dengan melafadzkan usolli, tetapi cukup dengan ada kesengajaan dalam hati bahwa kita membedakan, menyengajakan, saya mau sholat duhur nih, mau sholat asar atau fardu atau sunnah dan seterusnya, tapi dalam hati. Kemudian setelah itu adalah takbir, dan sejak takbir itulah orang dinilai tentang sholat itu. Dan takbir akan kita bicarakan tersendiri, tapi ini saya bicarakan khusus masalah niat. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu', kata beliau, bahwa min ashabina man qala yanwi bil qalbi wa tawafal bil lisan wa laisa bisyai. Kata beliau, para pendengar, rekan dakta, dimanapun Anda berada, di antara sahabat-sahabat kita ada yang mengatakan bahwa niat dengan hati dan melafazkan dengan lisan. Walaysa bisyai, yang demikian itu tidak sama sekali tidak ada alasan. Karena apa, kata beliau, Imam Nawawi mengatakan, li'annan niyyata hiyal qasdu bil qalbi, Karena niat itu adalah menyengaja sesuatu di dalam hati. Jadi, rekan dakta, dimanapun Anda berada, jangan ragu, jangan bimbang. Niat maksudnya adalah dalam hati dan bukan melafadzkan niat, ya, melafadzkannya. Ada juga yang lain yang mengatakan bahwa lebih menjelaskan, ada dalam kitab namanya Dzammul Muwaswisin, ya. Di antaranya adalah dikatakan annan niyyata hiyal qasdu wal azmu ala fi'li syai'i wa mahalluha al qalbu la ta'alluqa laha bil lisan. Kata beliau, ketahui olehmu, semoga Allah memberikan kasih sayang kepadamu, bahwa niat adalah menyengaja sesuatu dalam hati dan kemauan dan kesungguhan untuk melakukan sesuatu. Tempatnya adalah di dalam hati, tidak ada kaitan sama sekali dengan mulut. Walam yungqal 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wala ashabihi fi niyyati lafdzul mihal. Kata beliau, di sini katakan sama sekali tidak ada riwayat dari rasul, dari nabi, dan juga bahkan bukan saja dari nabi, dari para sahabat yang mungkin lebih terakhir daripada rasul, itu tidak ada mereka yang melafadzkan niat sama sekali. Wa hadzal ibarat allati uhdisat 'inda iftitahi at-tahara was-shalah laysat minal ibadati aslan. Ketahui wahai kaum muslimin, rekan-rekan dari mana pun Anda berada, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan-ungkapan yang diada-ada ketika membuka, bersuci dan sholat adalah bukan merupakan bagian daripada ibadah sama sekali. Fa innaman niyatu qasdun fi'li syai'i, niat adalah menyengaja untuk melakukan sesuatu. Fa kullu 'azimin 'ala syai'in fa huwa nawihi. Setiap orang yang berazam melakukan sesuatu berarti dia berniat. Wa kullu qasidin li syai'in fa huwa nawihi. Semua orang yang bersengaja melakukan sesuatu, maka dia berarti berniat. La yutasawwar dan seterusnya. Jadi itu adalah di antara ungkapan. Oleh karena itu, maka dengan demikian yakinlah, ya, bahwa niat itu adalah melalui hati dan bukan melalui mulut. Syekh Albani di dalam sifat salat, kata beliau penting untuk kita sedikit perhatikan di sini. Annahu sallallahu alaihi wasallam lam yakun yatakallam bi syai'in qabla takbir. Kata beliau, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbicara sedikit pun sebelum takbir. Nah, ini kadang orang apabila mau sholat, ada baca sholawat lah, ada baca apalagi lah, dikir-dikir. Padahal sebetulnya tidak ada ajaran dan tuntunan untuk seperti itu. Nah, oleh karena itu, langsung kepada takbir. Kata beliau, mislut talafud bin niyah. Seperti contohnya, melafadzkan niat. Kakaulihim, nawaitu an usalli lillahi ta'ala kadha wa kadha mustaqbilal qiblah. Katanya niat untuk sholat sekian rakaat menghadap kiblat. Dan ini kata ila akhiri ma huwa ma'rufun baina aktsarin nas, ini dikenal oleh kebanyakan orang. Wa kullu dzalika bid'atun, semua itu adalah bid'ah. La aslalaha fis sunnah biittifaqil ulama, tidak ada asalnya di dalam sunnah sesuai dengan apa yang disepakati oleh para ulama. Wa lam yunqal dzalika an ahadin minas sahabah, dari kalangan sahabat pun seorang dari mereka tidak pernah yang meriwayatkan demikian itu. Walastahsanahu ahadun minat tabi'in. Bahkan tabi'in yang lebih mutakhir daripada sahabat juga tidak ada yang menganggap baik untuk melafadzkan niat. Walal a'immah al-arba'ah al-mustahidun, para imam empat pun tidak ada yang mengatakan bahwa sebaiknya melafadzkan niat. Wa innama an ba'di ashabis syafi'i qawli fil hajj. Katanya sebagian yang mengatakan ini adalah dari sebagian orang yang mengikuti mazhab Syafi'i, yaitu wala yulzimuhu ahad ahrama wa nawa biqalbihi an yadhkurahu bilisanihi walaysa kasolatil lati la tasihu illa bin nutqi. Menunjukkan bahwa, kata beliau, jika seseorang berihram, maka hendaknya melakukan niat dengan hatinya dan menyebutkan dengan mulutnya, dan itu tidak seperti sholat yang tidak sah kecuali dengan mengucapkan, maksudnya dengan niat dengan mulut. Padahal itu bukan perkataan Imam Syafi'i, padahal bukan perkataan mazhab empat, padahal bukan perkataan tabi'in ataukah sahabat, bahkan apalagi Rasulullah SAW. Jadi kesimpulannya, rekan-rekan, malam hari ini kita ambil dua perkara tadi. Satu, menghadap kiblat, yang kedua adalah berdiri, yang ketiga adalah niat, dan garis bawahi bahwa niat itu di dalam hati, bukan harus menghafal usalli fardhu dzuhri arba' rakaatin mustaqbilal qiblah adaan dan seterusnya, dan itu adalah menyulitkan terutama bagi orang yang tidak biasa mengaji atau berbahasa Arab, karena dia panjang gitu kan, seolah-olah hadis padahal bukan ajaran. Demikian. Halo, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Ibu? Dengan Ibu Sarah. Ibu Sarah. Iya. Di mana tinggalnya? Di Pondok Kopi. Silakan. Saya mau nanyain gerakan sholat ya Pak Ustaz ya. Umpamanya kita udah iktidal sampai Allahumma hamidah gitu, tangannya diangkat atau enggak seperti takbir gitu Pak Ustaz. Yang kedua, mau nanya hukum meninggalkan sholat. Misalnya meninggalkan sholat tapi orang tersebut baik, terus suka apa menyantuni anak yatim gitu, tapi tidak pernah sama sekali sholat gitu, itu hukumnya gimana Pak Ustadz? Itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu putrinya sudah mulai ini ya, gak sabar juga mau ikut on air tuh, jangan-jangan. Baik, satu lagi kita sapa lagi 8816363. Halo, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana Pak? Dengan Bapak Muklis dari Penggilingan Cakung. Pak Muklis Penggilingan Cakung, silakan. Iya. Menanya masalah sholat itu kan ya saya sebenarnya tidak sekolah ini ya, sekolahnya sekolah agama. Mungkin sama masalah tumaninahnya, dan yang saya ingin tanyakan kalau baca niat gitu, kalau nggak bisa baca niat orang cuma hanya ikut-ikutan aja, bagaimana hukumnya tuh Pak Ustaz? Misalnya kan kita mau sholat maghrib. Sholat maghrib pun harus dilapaskan. Usul di parlo maghribi, tarokatul mustaqbalah kiblati, ada makmumah atau makmuman ya kan. Lalu makmum, nah, katakanlah dia tidak bisa baca itu. Kata Pak Ustaz tadi kan enggak baca begitu enggak jadi masalah karena panjang kan gitu. Jadi kalau enggak baca begitu dia cuma Allahu Akbar aja yang ngikutin imam gitu. Lalu imamnya salah lagi. Bagaimana tuh hukumnya Pak Ustaz? Baik. Baiklah kalau begitu, terima kasih Pak Muklis ya. Jadi bisa kembali didengarkan dengan selengkap-lengkapnya, jelas-jelasnya gitu Ustaz ya. Baik, di SMS Ustaz kita sapa juga, bagaimana penyikapan kita seharusnya tentang perbedaan dari gerakan dan juga tata cara dalam sholat. Ini dari Ibu Gali. Satu lagi dari Pak Mulyawan di Bekasi, kalau kita ketinggalan sholat berjamaah ya, kalau kita sholat sendiri apakah harus komat lagi Ustaz? Silakan. Ya, tadi nanya pertama berkenaan masalah i'tidal ya. Bagaimana keadaan tangan ketika al-i'tidal? I'tidal itu sebenarnya belum kita bahas karena kita baru sampai ke poin ketiga, yaitu menghadap kiblat, kemudian berdiri, kemudian niat. Ini dulu dirapihkan nih. Gitu kan? Nanti insyaallah taala sesuai dengan waktu dan ruang yang tersedia, kita akan satu persatu kemudian bahas dan seterusnya. Namun sudah muncul pertanyaan, mudah-mudahan diingat, insya Allah akan berarti terulang kembali walaupun lebih spesifik. Jawaban saya adalah bahwa kita apabila bangun dari ruku, ar-raf'u minar ruku, ketika kita mengangkat kepala dari ruku, nah dikatakan di sana adalah hatta tastawiya qa'iman atau hatta ya'uda kullu faqarin makanahu, bahwa yang kembali, hatta ya'uda kembali kullu faqarin, setiap tulang rusuk belakang, makanahu pada tempatnya. Dengan jelas dikatakan bahwa yang kembali itu adalah tulang belakang, zohrohu faqar, dan itu adalah tidak ada kaitan dengan tangan. Tangan adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasul, adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas dada. Itu dalam sholat. Berarti semestinya kembali ya ke atas dada itu. Jadi para rekan dakta dimanapun Anda berada, apabila kita selesai daripada rukuk kemudian bangun, itu semestinya adalah sesuai dengan hadisnya adalah tidak irsal tetapi al-qabdu. Irsal itu adalah kembali meluruskan tangan terkujur di samping kiri kanan tubuh kita, itu namanya irsal. Nah padahal irsal itu tidak ada dalam keadaan sholat. Dalam keadaan sholat itu tangan kita terpandu semuanya. Kata Rasul, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. ada tiga tempat nanti kita bahas, yaitu di atas telapak tangan, di atas pergelangan tangan, di atas as-sa'id, yaitu siku ya di situ. Nah itu adalah letak tangan. Nah ketika kita sholat itu begitu letak tangan kita, tidak berada di samping kanan dan samping kiri. Nah oleh karena itu kata para ulama antara lain adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz memahami bahwa apabila kita bangun dari ruku itu tangan kembali ke dada, sedangkan yang lurus itu adalah tulang punggung, tulang rusuk. Demikian Ibu. Jadi posisi tangan ketika itu adalah seperti itu. Kedua, tadi orangnya baik, tapi ninggalkan sholat. Iya. Waduh, saya tidak bisa ikut campur Ibu di sini. Hukumnya adalah hukum Rasul. Kata Rasul, al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafara. Begitu kata Rasul itu. Perjanjian antara kita dengan kekufuran itu adalah salat, maka barang siapa yang meninggalkan salat sungguh faqad. Faqad itu artinya bahasa Arab sungguh. Kafara. Telah laki-laki tadi kafir. Jadi bukan suara saya, bukan vonis saya Ibu. Ini adalah Rasul yang menyatakan ini, bahwa siapa saja yang meninggalkan sholat kafir. Ini bahayanya. Jadi orang itu kebaikannya sama dengan orang kafir tapi baik, gitu kan? Sama kan aja gitu saat ya. Iya. Mm-hmm. Orang kafir kan ada yang baik-baik tuh, mm-hmm. Jujur, pengasih, derma dan tapi dia kafir. Nah, sama dengan orang ini. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu urusan tega nggak tega itu urusan perasaan. Tapi saya hanya menerjemahkan, saya menyampaikan kewajiban saya adalah sampai di situ. Siapa yang meninggalkan sholat kafir, jangan main-main dengan sholat. Sholat adalah hak Allah. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-shalah. Oleh karena itu jangan permudah dan bang perenteng sepelekan sholat. Bayangkan dalam keadaan perang saja, farijalan aw rukbana tadi, sholatlah kamu dalam keadaan semampumu. Apakah kalian dalam keadaan berjalan? Fa in khiftum, jika kalian takut, maka bisa dalam keadaan berjalan atau bisa dalam keadaan berkendaraan. Menunjukkan bahwa sholat itu tidak ada mengenali tinggal dalam keadaan apapun sholat begitu. Apalagi kita dalam keadaan aman, damai, sentosa seperti ini ya. Kecuali yang mungkin dianggap teroris ya dikejar-kejar terus ya tidak. Tapi kita tidak ada kaitan. Oleh karena itu, kenapa kita mesti meninggalkan sholat? Nah, oleh karena itu maka penuhilah Allah Subhanahu wa taala, besarkanlah Allah. Ketika Allah mengatakan Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Kenapa yang dibesarkan itu adalah hawa nafsu kita? Kenapa yang dibesarkan oleh kita adalah fulus? Kenapa yang kita dibesarkan oleh kita adalah pekerjaan atau kecenderungan atau apalagi? Yang harus kita besarkan adalah Allah yang telah membuat kita ada di alam semesta ini. Oleh karena itu, besarkanlah Allah dengan melalui memenuhi panggilannya, hayya alas sholah, mari sholat. Hayya alal falah, mari menjadi orang yang beruntung. Ternyata sholat adalah membawa keberuntungan. Siapa yang ingin beruntung, maka sholatlah. Demikian, jadi jangan sampai ada orang yang baik tapi tidak sholat. Yang benar itu adalah dia sholat dan dia baik. Karena Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Subhanallah. Dengan sholat, keji dan mungkar menjadi terusir. Artinya, dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Tentang pertanyaan berikutnya adalah Pak Mukhlis kalau tidak salah tadi, yaitu gimana? Berarti kalau gitu sholatnya ikut-ikutan. Nah, udah gitu imamnya enggak benar lagi salah gitu kan. Maka ini saya berikan catatan Pak Mukhlis adalah jangan jadi imam kalau enggak bisa jadi imam ya tidak. Imam itu orang pilihan kata Rasulullah SAW bahwa idza hana waqtu shalah falyu'adzin ahadukum wal ya'ummukum aqra'ukum. Jika datang waktu salat maka azanlah salah seorang dari kalian dan menjadilah imam orang yang paling aqra. Kata Imam Syafi'i orang paling aqra itu adalah orang yang paling faqih, orang yang paling dalam ilmunya, orang yang paling alim, orang yang banyak hafal Qur'annya. Oleh karena itu, maka dia yang harus mestinya tahu bagaimana cara berposisi menjadi imam. Jangan salah, imam salah itu kan. Kalau salahnya karena mungkin dia disengaja beda. Tapi kalau salahnya karena dia kejahilan, memang dia belum kompeten untuk menjadi imam. Adapun orang yang tidak melafadzkan niat lalu ikut-ikutan imam, tidak ikutan imam. Karena niat itu belum masuk dalam mengikuti imam. Iya. Gitu kan. Nah, setelah takbiratul ihram berarti dia sudah masuk dalam kawasan sholat. Ketika masuk dalam kawasan sholat berarti dia harus ikut imam. Innamal ju'ilal imamu liyu'tamma bihi wa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u dan seterusnya. Kata Rasul, imam itu dijadikan untuk diikuti. Jika imam bertakbir, takbirlah kalian. Jadi artinya adalah bahwa kita mengikuti imam adalah dalam kerangka di luar atau setelah niat. Adapun niat adalah harus masing-masing, karena innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in wa innamal likulli imri'in, artinya adalah setiap orang itu berhak dengan apa mimma nawa, dengan apa yang dia niatkan. Dan betapa mudahnya, ada kan ketika seseorang menghadap ke arah kiblat, pandangan ke tempat sujud, siap sudah, badan suci, pakaian suci, kemudian mengatakan dalam hatinya, ya Allah, saya akan sholat isya, gitu kan. Sudah enggak usah diabsen bahwa saya menghadap kiblat, saya 4 rakaat, saya bermakmum, saya tidak qada, ya Allah. Allah Maha tahu, betul tidak? Allah Maha tahu. Kenapa Anda datang ke masjid ini? Kan mau sholat. Iya. Kenapa engkau berwudu? Kan mau sholat. Kenapa engkau berada di belakang imam? Kan mau sholat. Semua sudah berada dalam keadaan kondisi akan sholat. Oleh karena itu tinggal kita ta'yin, yaitu definitifkan niat kita bahwa saya mau sholat isya, begitu. Nah ini adalah berjamaah dengan imam dan seterusnya. Dan itu adalah cukup di dalam gerakan hati, bukan mulut. Demikian difahami oleh para ulama, demikian diajarkan oleh Rasul. Dan karena itu kita karena mengikuti Rasul, ikuti Rasul, bukan ikuti orang atau ikuti kecenderungan. Masa nanti bagaimana nanti, itu perasaan, was-was. Iya. Demikian. Berikutnya tentang cara sholat mungkin sedang kita bicarakan, baru kita bicarakan takbir, baru kita bicarakan menghadap kiblat, baru kita bicarakan masalah niat. Jadi belum tuntas ini. Insyaallah ikuti terus, akan satu persatu kita mudah-mudahan bereskan. Dan rekan Dakta, setelah beberapa kuliah nanti ke depan, mudah-mudahan sholat kita menjadi benar. Demikian. Iya. Baik, di SMS ada lagi dari Pak Aziz di Cibitung. Ustaz, ada sebuah situs online dari sebuah ormas yang mengatakan kalau membaca usoli, tahlilan, sholawatan itu wajib hukumnya, Ustaz, ya, katanya sebagai pembeda dari organisasi lainnya. Apakah ada hadisnya, Ustaz, ya? Kemudian ini ada dua pertanyaan yang hampir serupa. Intinya adalah kalau sholat kemudian was-was, ya, tidak khusyuk, kemudian harus diulang lagi gitu, ketinggalan satu rakaat gitu, Ustaz, ya, apakah sah tidak sholatnya? Silakan. Ya, saudara-saudaraku, kaum muslimin, umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi dalil bagi kita, yang menjadi argumentasi bagi kita, yang menjadi pedoman bagi kita dan setiap muslimin seluruh dunia, bukan orang Indonesia saja, adalah sama, yaitu satu Al-Quran, yang kedua sunnah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan organisasi. Organisasi ini kapan sih berdiri, betul tidak? Yang mendirikannya siapa orang, betul tidak? Yeah. Sedangkan Islam bukan didirikan oleh organisasi. Islam dibawakan, bahkan hanya disampaikan, hanya dijelaskan oleh Muhammad Rasulullah. Rasul tidak membuat rekayasa sendiri kayak kita kreatif merancang, mengkonsep gitu, bukan. Rasul hanya menyampaikan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang dikatakan oleh Muhammad itu bukan hawa nafsu, tetapi dialah wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Berarti Rasul hanya menyampaikan saja, menjelaskan, menjabarkan apa yang ada di dalam Al-Quran sehingga konkret. Oleh karena itu, rekan dokter dimanapun Anda berada, yakinlah pada Rasul, jangan berpaling dari Rasul. Tadi dikatakan, Rasul tidak pernah mencontohkan, sahabat tidak pernah mencontohkan, tabi'in tidak pernah mencontohkan, para imam empat tidak pernah mencontohkan, terus agama baru kita. Gitu ya. Nah, jadi kita harus puas dengan apa yang berasal dari pendahulu kita, tidak melafadzkan niat dan abaikan fatwa organisasi, karena siapapun di dunia ini tidak berhak untuk membuat syariat baru. Demikian. Baik. Tentang was-was tadi sedikit, tentu harus diobati, ya. Was-was itulah penyakit. Bisa jadi was-was ini karena gejala jiwa, ya. Bisa jadi was-was ini adalah karena stres, bisa jadi karena banyaknya masalah, bisa jadi karena tidak konsentrasi, bisa jadi karena syaitan ya menggoda dia supaya dia tidak sah mulu sholatnya. Jangan diikuti, perangi dan lawan dengan kebenaran, dengan keyakinan. Al-yakinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa diruntuhkan begitu saja oleh suatu keraguan. Demikian. Baik. Satu lagi penelpon di malam hari ini kita sapa. Halo, assalamualaikum dokter. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana ibu? Saya Tuti. Di mana? Di PUP. Singkat saja bu. Saya mau tanya, assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Saya mau tanya ya, ini kalau saat rukuk atau sujud itu yang sebenarnya yang untuk yang lebih baik itu pakai tahiyat yang gini yang sebenarnya rabbiyalazim wabihamdi. Itu pakai wabihamdi atau tidak? Terus sama yang atahiyat akhir pakai tahiyat ini atau tidak? Yang untuk yang lebih baiknya untuk yang untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad itu yang bagaimana? Apakah pakai tahiyat ini atau tidak dan rukuknya dengan sujudnya? Tolong jelaskan baik. Kak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tuti, bagus sekali pertanyaannya. Silakan. Ini juga memang jadi, tidak bisa langsung satu paket ya. Karena waktu kita terbatas. Singkat saja ya, Ustaz. Tentang wabi hamdihi emang dia adalah merupakan tambahan, riwayat tambahan, tetapi di antara para ulama yang mengatakan bahwa riwayat tambahan wabi hamdihi adalah dalam rukuk maupun sujud itu adalah termasuk yang bisa diterima. Artinya sahih, oleh karena itu boleh mengatakan subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi. Adapun sayyidina tidak boleh dalam salat. Karena dia tidak boleh, bukan ucapan manusia. Salat para bapak, para ibu, rekan dokter yang mana berada, salat itu bukan karangan kita. Ungkapannya adalah ada bacaannya tertentu dan tidak ada dalam riwayat yang sahihah ada tambahan sayyidina. Walaupun satu kata, tetap dia tambahan dan karena itu adalah akan menjadi rusaknya sholat kita. Demikian. Baiklah, kalau begitu Ustaz, terima kasih banyak. Kesimpulannya singkat saja, seperti apa Ustaz? Ya, kalau begitu kita simpulkan, lekan dokter dimanapun Anda berada, tiga masalah sudah kita selesaikan pada pertemuan kali ini. Satu, sholat kita harus yakin menghadap kiblat. Dua, jangan malas. Kalau kita mampu berdiri, berdirilah. Jangan cengeng, jangan manja. Menghadap Allah dengan segala kegairahan. Karena Allah akan berikan pada kita kemuliaan dan keberkahan dalam hidup. Kemudian, niat yang mantang dalam hati tidak perlu diungkapkan lewat mulut. Karena itu adalah bukan ajaran Muhammad Rasulullah. Niat itu adalah sebagaimana awalnya, adalah cukup di dalam hati. Niat adalah qasdul qalbi wa azmuhu ala fi'lis syai'. Oleh karena itu, jangan percaya ajengan, kiai, wali. Ini bukan urusan ajaran wali. Ini ajaran Muhammad Rasulullah SAW yang kita harus yakin. Ada ajarannya, laksanakan. Tidak ada ajarannya, assalamualaikum. Jadi, demikian rekan dokter. Mudah-mudahan kita semua satu demi satu kita koreksi, kita betulkan, kita luruskan. Kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah sesuai dengan pedoman Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Iya, baik rekan dokter, sampai di sini saja kebersamaan kita dalam rangkaian acara kajian hadis untuk edisi malam hari ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, syadu ala ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.